sama dicincin, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.